Dia adalah seorang wanita Aceh yang berjuang melawan Belanda dan syahid dalam keadaan belum menikah, alias gadis. Dua-duanya Allah jodohkan di surga. Siapa dia? Ainul Mardiah. Pernah mendengar cerita Ainul Mardiah? Pernah mendengar. Kang, pernah mendengar cerita Ainul Mardiah? Saya cari dulu sebentar ya, mana ya? Ada di sini? Oh, tidak ada. Ibu Ainul Mardiah bukan, Bu? Bukan. Ya, oh ini mau Bu Dini ya, kira Ainul Mardiah. Mohon maaf saya berdiri, boleh? Persenin yang mati Allah. Apa yang tercatat sehingga kisah pemuda ini luar biasa diangkat di dalam kisah khusus Hikayatu Syab alladzi ba'a nafsahu lillahi walahul jannah. Ini terjadi di tahun 300 Hijriah. 3 abad setelah Rasulullah wafat. Berarti mendekati angka 1000 Masehi, ya, mendekati angka 1000 Masehi. Diceritakan Abdul Wahid adalah seorang syekh yang berada di Syam, Palestina. Ya, pada saat itu, para sekalian kita tahu di Palestina dikuasai oleh Bani Rum, oleh orang Romawi. Ya, ada kisah yang menarik pada saat itu, di mana ada sekelompok pasukan yang ditangkap oleh pasukan Romawi dan dipaksa untuk murtad. Pasukan Romawi di Palestina mereka berhasil membantai 70 ribu kaum muslimin Palestina dan Suriah. Mereka dipenggal, disembelih di atas batu yang digunakan Rasulullah Mi'raj naik ke langit. Ada cerita menarik terkait dengan 5 orang prajurit kaum muslimin yang disekap dan disandra oleh pasukan Romawi. Maka panglima mereka mengatakan, kalian nasibnya ada di tangan kami. Dan kalian tahu kami berperang karena agama kami. Kami membela Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Sementara kalian membela Allah Tuhan kalian. Tapi sekarang kalian ada dalam kekalahan, ada dalam genggaman kami. Sekarang saya akan meminta kepada kalian untuk murtad dari agama kalian, ingkari Allah Tuhan kalian, dan sebutkan Yesus Kristus adalah Tuhan kalian. Jika tidak, pedang ini akan memisahkan kepala dari badan kalian. Gimana tuh? Andaikan salah satu dari mereka adalah kita, bagaimana perasaan kita? Mungkin kita kencing di celana. Mungkin. Maka satu persatu dia tanya, ya fulan, hal tak takid li anna Yesus ilahuk. Hei fulan, apakah kau yakin Yesus Tuhan kamu? Ucapkan. Karena ketakutan dibunuh, apalagi pedang sudah dihunuskan oleh algojonya. Maka dia mengatakan, ashadu anna Yesus ilahi, wala ilaha ghairuh. Dia mengatakan begitu, selamat kamu. Minggir. Yang kedua, sama, selamat dia. Minggir. Yang ketiga, minggir. Yang keempat, minggir. Yang terakhir, tinggal kamu seorang. Famada taqra? Famada taqul? Apa yang kau katakan? Orang tadi dengan mantap mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu berapa sekalian berapa usianya? Dia 25 tahun usianya. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan secepat kilat pedang menyambar lehernya, putus kepalanya. Karena itu dilakukan di pinggir sungai, menggelutuk kepalanya jatuh ke sungai. Tidak tenggelam, tapi ketika muncul di permukaan air itu tidak mengalir, tapi berputar-putar. Sambil bergumam membaca ayat terakhir dari surat Al-Fajr. Ini fakta, kisah nyata. Gimana bunyinya? Ya ayat Tuhan. Aduh jadi GR. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berputar-putar membaca ayat itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan penuh keriduan dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam kelompok hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Terus berputar-putar. Beberapa kali dia mengucapkan, membacakan itu padahal kepalanya sudah terputus dari badannya. Badannya masih di darat, kepalanya di sungai. Terus dia tidak berhenti mengucapkan ayat tadi sampai pergi menghilang. Maka 4 orang yang temannya tadi murtad, mereka masuk Islam lagi. mereka berdiri dan mengucapkan dua kalimat syahadat kembali, maka mereka pun dipenggal sama semua kepala mereka putus. Menurut kalian, itu terjadi di zaman pemuda ini terjadi. Kisah berikutnya juga sama terkait dengan pemuda. Ya. Hadar rajul atau hadar sibyan umruhu bayna khamsata asyar ila sab'ata asyar sanawat. Usianya antara 15 sampai 17 tahun. Dan dia, anak yatim piatu, yang mana ayahnya baru mewariskan harta yang banyak luar biasa. Ceritakan pada hari itu, dia kajian bersama Syekh Abdul Wahid di Palestina, itu membahas Quran surat At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Qatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal quran fastabshiru bi baikum alladhi bay'tum bih wa man awfa bima ahadahullah 'alaihi Allah fasayuti ajran 'azima. Selesai kajian, orang-orang pulang, anak remaja ini tidak pulang, dia malah tetap duduk di hadapan Syekh Abdul Wahid. Kepada anak ini Syekh Abdul Wahid berkata, ya gulam, kata khalas nabi hadat ta'lim irji ila baitik. Hei anakku, ya Habibi, hei anakku, kajiannya sudah selesai. Silakan pulang nak, istirahatlah di rumah. Ladaya su'alun laka ya Abdul Wahid. Saya punya satu pertanyaan untuk anda, wahai Abdul Wahid. Fadal, isal, tanyakan apa yang kau inginkan. Ya Abdul Wahid, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'analamul jannah. Betulkah Allah membeli jiwa raga kita, harta kita, dan Allah membayar dengan surga? Oh iya, na'am ya Habibi bala. Betul wahai anakku. Allah membeli jiwa dan harta kita dengan surga. Idzan, fashhad ya Abdul Wahid. Kalau begitu saksikan, hei Abdul Wahid. Inni bi'tu nafsi wa mali wa anna li al-jannah. Aku menjual jiwa dan hartaku semuanya kepada Allah, dan saya ingin Allah membayarnya dengan surga. Kontan, tidak dicicil, tidak dikredit. Apa kata Abdul Wahid? Abdul Wahid bermaksud untuk meredam semangat anak remaja ini. Ya waladi, ya habibi, inna haddas saif asyaddu min ayyahum min antahumahum dalik. Wahai anakku, tajamnya sabetan pedang jauh lebih menyakitkan ketimbang harapan dan cita-citamu itu. Memang cita-citamu bagus, tapi belum saatnya untukmu. Aku khawatir kamu tidak akan kuat dengan tajamnya luka pedang itu. Sabetan pedang itu. Di singsionan gitu, eta budak lahina ngeper. Malah bangkit bersemangat. Ya Abdul Wahid, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas mengatakan dalam Al-Qur'annya, membeli jiwa dan harta kita dengan surga, pantaskah kita takut? Allah, ya budak sugan teh ereksian. Kadan nyorongot ya budak teh. Pajab tu bi ada sibian. Maka aku kagum kepada anak kecil. Anak remaja ini, orang dewasa aja belum tentu mau melakukan itu. Betul kan? Raja kan. Enggak akan weng insyaallah. Fasyad ya Abdul Wahid, saksikan ya Abdul Wahid. Aku menjual jiwa dan hartaku kepada Allah dan aku ingin Allah membayarku dengan kontan, membayarnya dengan kontan, dengan surga. Assalamualaikum. Akan saya buktikan. Pulang dia. Besoknya hari Senin, tibalah saat di mana pasukan kaum muslimin dari Syam ini pergi berperang melawan Romawi. Ternyata yang pertama datang ini anak kecil ini, yang usia berapa tadi? 15 sampai 17 tahun. Ya, tutur rubun bawa gembolan. Ya, gembolannya gede, anaknya kecil. Ya, tutur rubun saha eta budak? Tutur rubun bawa gembolan. Ah, masya Allah, budak nu kamari. Mata khud ya waladi, apa yang kau bawa wahai anakku? Assalamualaikum ya Abdul Wahid. Pluk. Ya Abdul Wahid, kama qara'tu fil ams, sebagaimana sudah aku tekankan kemarin, kalau aku akan menjual jiwa dan hartaku kepada Allah dan aku ingin Allah membayarnya dengan surga kontan. Apa yang kau bawa ini? Lihat, ini jiwa ragaku, tidak ada yang tertinggal, betul? Jari saya lengkap semuanya, telinga saya masih ada, kaki saya ada. Dan ini semua harta yang saya punya, warisan dari kedua orang tua saya. Kamu bawa semua? Iya. Loh, kenapa kamu tidak sisakan di rumah? Aku gak mau kembali ke rumah, aku ingin langsung ke surga. Kan pengen dibayar kontan. Masya Allah. Nangis Abdul Wahid, ya waladi. Semoga Allah memudahkan ijab kabul kamu dengan Allah. Semoga Allah menguatkanmu, nak. Subhanallah. Ringkas cerita, berangkatlah pasukan tadi berperang melawan tentara Romawi. Ya, melawan tentara Romawi. Sepanjang perjalanan karena jauh, apa yang terjadi dengan pemuda ini, dengan remaja ini? Di siang harinya dia tilawah, membaca Quran, mengulang-ulang hafalan. Dan dia pun berkhidmat kepada para mujahidin. Karena perjalanan jauh, mereka membawa kambing untuk dimakan. Dia sembeli, dia bantu. Pak, akhirnya pak, sini saya cucikan. Sejak kapan kamu buka laundry? Ah, saya enggak buka laundry, Pak. Saya bantu Bapak di sini, saya cuciin pakaiannya. Subhanallah. Siangnya dia berkhidmat, menghafal Quran, menjaga sholatnya, dan juga menjaga tilawahnya, berkhidmat kepada para mujahidin. Malam harinya dia tahajud, munajat kepada Allah. Begitu dan begitu yang dilakukan oleh anak remaja ini. Ini kisah nyata, Pak Muslim. Apa kemudian yang terjadi? Suatu saat ketika terlihat lelah, karena kelelahan dia tertidur di siang harinya. Di siang hari itu dia tertidur, dan di tidur itulah dia mimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Idzan ana birajulin fi tilkal manam. Di saat itu saya bertemu dengan seorang laki-laki, ya. Yamudda yadahu ilayya. Dia mengulurkan tangannya kepadaku. Hayya bina. Ulahhikuka bi ainil mardiyah. Mari, aku pertemukan kau dengan ainul mardiyah. Aku masih ragu saat itu. Dia ragu mengulurkan tangannya, kayak sahamah nih ngajak orang ke Ainul Mardiyah. Tapi udah penasaran, sah Ainul Mardiyah, kadangun nama awewe itu. Ayo atuh, diulurkan tangannya. Dituntun dia. Idan ana bil bustanin jamilin jiddan. Tiba-tiba aku bertemu dengan, sampai di sebuah kebun yang sangat indah. Fiha khudud ain, alladhi khalaqahullah, khalaqahunallah min nur. Ma ajmalahunna wa ma ra'aitu imra'atan aw niswatan ajmala minhunna. Tiba-tiba aku dihadapkan pada sebuah kebun yang sangat indah, di mana di kebun itu dipenuhi oleh wanita-wanita yang cantik luar biasa. Aku belum pernah melihat kecantikan mereka di muka bumi ini. Seumur-umur can pernah ningali Nusa Gelis gitu. Subhanallah. Pak, di sana ada nomor dia? Tanyakan saja. Sebentar, Pak, sebentar. Dia mempertahankan diri. Dia bersorek dulu. Assalamualaikum, na. Hal fikunna Ainul Mardiyah? Assalamualaikum, na. Apakah ada di antara kalian Ainul Mardiyah? Kamu ya, kan? Kamu? Bukan. Mana Ainul Mardiyahnya? Taqaddam ya sayyidi. Silakan terus Anda ke depan. Satajiduha. Engkau akan bertemu dengannya. Pak, tadi nama dituntun ya, datang apa ya nama. Pak, ayo Pak, cepat Pak. Tersabar yang panggil saya Ainul Mardiyah. Jalan. Lalu aku bertemu dengan dua buah kebun yang sangat indah. Di mana kebun tadi dipisahkan oleh sungai yang isinya adalah air yang satu susu, yang satu madu. Wala taghayyar athimuh, ta'muhuma. Tidak berubah rasa mereka. Dan di dalamnya ada bidadari-bidadari yang jauh lebih cantik dari yang sebelumnya. Dan ketika aku melihat kecantikan bidadari yang kedua ini, aku lupa sama kecantikan yang pertama. Ketika aku bertemu dengan bidadari di jalan raya, aku lupa sama yang di rumah. Lupa sama yang di rumah. Ya. Seperti biasa dia mengucapkan salam kepada mereka. Apakah di antara kalian ada Ainul Mardiyah? Lah, nanu khadamun laha. Kami bukan Ainul Mardiyah. Kami pelayan beliau. Astagfirullah. Kenapa Pak? Sekedar Pak lulus Pak. Pelayannya aja cantiknya luar biasa, apalagi Ainul Mardiyahnya. Pak, teraskan itu Pak. Mangga. Teraskan lagi. Sampai pada akhirnya, dia bertemu dengan satu buah kebun, yang semua air sungainya itu adalah anggur yang tidak berubah airnya. Di antara mereka, semuanya terdapat bidadari-bidadari cantik yang membuat kecantikannya itu melupakan yang sebelumnya. Laksana cahaya di atas cahaya. Pemuda ini sudah tidak kuat. Mana Ainul Mardiyah? Kamu bukan? Bukan saya. Kamu bukan? Yang mana? Tolong jawab. Kami budak dan pelayannya. Anda akan bertemu dengan Ainul Mardiyah di perjalanan berikutnya. Di kebun berikutnya, Anda akan bertemu dengan dia. Allahu Akbar. Pak, saya duluan ya. Lompat. Saking rindunya ingin bertemu dengan Ainul Mardiyah. Tiba-tiba, idan ana bi khaymatin ma ajmala khaymatil hadha. Ya, hadhi di dunia. Wa ma ra'aituha fi dunya. Tiba-tiba aku dihadapkan pada sebuah kebun yang di dalamnya ada kemah yang terbuat dari permata. Intan permata dibikin kemah. Hanya ada satu penjaga di depannya. Cantik, luar biasa. Oh, ini dia Ainul Mardiah telah menunggu saya. Assalamualaikum Ainul Mardiah, suamimu telah datang. Apa ternyata? Bidadari penjaga tadi berkata bersuruh, ya ayyatuhal Ainul Mardiah. Wahai Ainul Mardiah, suami Anda telah datang. Keluarlah. Ukhruji anti. Keluarlah engkau. Maka keluarlah Ainul Mardiah. Ari sugan teh, iya Ainul Mardiah teh. Kela, kela. Bekileles ieu teh tuur teh. Apa yang terjadi? Tiba-tiba maka keluarlah Ainul Mardiah. Cahaya demi cahaya terpancar indah, membuat matanya terbelalak. Harum tubuhnya membuat dia terbang, serasa terbang badannya. Ya, ketika terbang, Kaila, apakah engkau Ainul Mardiah? Ya, aku Ainul Mardiah. Kadiat orang gabruk, Kaila. Mahalal tulaka. Aku belum halal. Mazil tu halal lak. Aku belum halal untukmu, wahai suamiku. Ya, aku kan suamimu. Kenapa belum halal? Engkau masih terikat dengan kehidupan dunia. Maksudmu, engkau masih hidup di dunia. Loh, aku masih hidup di dunia? Ya, tapi kamu sekarang lagi saum kan? Kita buka saum di sini. Sebentar lagi azan maghrib. Baik, mangga atuh. Makanlah dia berdua bersama Ainul Mardiah. Eta soca, eta panon, tengicep, tidak bergeser. Tidak pernah bergeser sedikit pada Ainul Mardiah. Ya Allah, betapa indah makhluk yang kau ciptakan ini, ya Allah. Mangga, Kang, eta dilotei. Es. Dia ngamain. Tiba-tiba aku terbangun. Saat itu dia terbangun, makanya dia bergumam, ngalindur. Apa istilahnya? Ngalindur bahasa Jermannya apa itu? Ngigau. Maka orang-orang berkumpul. Hai Ainul Mardiah, jangan tinggalkan aku. Aku suamimu, kemana engkau pergi? Jangan tinggalkan aku. Lalu orang-orang membangunkannya. Jang. Hudang jang. Cager mana? Kunaon? Bangun dia. Astagfirullah, innalillahi arisu gante benar efeknya mimpi. Mana Ainul Mardiah? Apa kata Abdul Wahid? Ada apa nak? Siapa Ainul Mardiah? Cerita dia seperti itu. Ya, kepada Abdul Wahid. Maka apa? Belum selesai dia bercerita, maka tampaklah pasukan Romawi di hadapan mereka. Izinkan saya di barisan depan. Sok jang kadi tu. Lompat kadi tu jang. Gajelung entah makan kuda. Lompat dia lari. Lalu dia turun berhadapan dengan tentara Romawi. Dia tinggalkan kudanya. Dia lari menghadapi tentara Romawi. Karena dia masih kecil. Pedang yang dia bawa adalah warisan dari ayahnya. Dan pedang ayahnya tinggi besar. Maka pedangnya pun berat. Ya. Beratnya. Tapi apa kata Abdul Wahid? Demi Allah. Aku melihat seolah-olah pedangnya ini hidup dan terbang membawa jasadnya. Jadi bukan dia yang mengayunkan pedang, tapi pedang yang membawa tubuhnya. Seperti itu. Dan demi Allah. Dalam waktu singkat aku melihat 9 tentara Romawi tumbang di hadapannya. Perang pun makin berkecamuk dan aku kehilangan anak ini. Biiznillah kami bersyukur pada Allah. Perang kami menangkan. Habis tentara Romawi kami bunuh mereka. Tapi kami kehilangan jejak anak laki-laki ini. Saya bertanya pada semua prajuritku yang selamat. Aku tidak menemukan di mana jasadnya. Allahu Akbar. Tiba-tiba angin sepoi-sepoi mengantarkan aku kepada pemuda tadi. Wangi yang luar biasa tercium dari angin tadi. Maka dia dituntun oleh angin tadi, orang yang harum tadi. Apa yang terjadi? Jauh dari tempat di mana aku berdiri, aku temukan pemuda tadi sudah mati. Dengan luka yang penuh di tubuhnya, dengan kepala hampir putus, tapi dia tersenyum sambil memegang pedangnya. Dia sedang menikmati pertemuan dengan Ainul Mardiah.